Karena itu para yang sekalian, apabila sudah datang tempo untuk mati, tidak bisa minta diundur walaupun beberapa saat. Karena itu kita harus jaga diri kita, jangan sampai lalai. Jangan seperti orang-orang yang lalai, yang dia terjelembab, tenggelam dalam maksiat, seolah-olah bahwa hidup itu adalah bisa diundur untuk esok hari atau lusa. Padahal sesungguhnya dia tidak bisa dimajukan, dia tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Pertanyaan sekalian, dua harus diingat oleh kita. Pertama adalah bahwa Allah tidak akan memberi pengampunan kepada mereka yang minta ampun dan bertaubat pada Allah pada saat nyawa sudah sampai kerongkongan. Dalam hadis Rasul disebutnya yugharghir. Yugharghir, yugharghir itu adalah sesungguhnya hikayat dari suara. Misalnya pada sekarang kalau memotong sapi, ya kan, pada saat berkurban, atau kambing misalnya, atau sejenis itu, ketika kita sembelih, apa yang keluar suara? Kan gitu, betul enggak? Ada suara ngorok begitu kan, dari tenggorokan itu. Itu namanya yughir. Orang apabila mati juga ada namanya sakaratul maut. Ala inna likulli mautin la sakarat. Kata Rasulullah, setiap kematian pasti mengalami sekarat. Nah, sekarat itu bahasa Arab, Pak, itu. Sekarat itu bahasa Arab, asalnya itu sakarat. Nah, tahu bisa sakarat jadi sekarat. Ya, asalnya itu sakarat. Kenapa disebut sakarat? Ada maknanya, berasal dari kata sakrun. Sakrun itu artinya adalah mabuk, dia tidak sadarkan diri. Para sekalian, hati-hati. Kita memasuki kematian pada saat-saat orang itu tidak sadar. Dan karena itu, pantau hidup kita agar selalu sadar, ingat kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Para sekalian, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah, kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, ya sudah. Jangan berharap diampuni Allah. Kalau orang itu sudah dikatakan misalnya gini, orang itu kafirun asliyun, kafir, mati, ya sudah. Orang itu mal'unun, begitu, terkutuk. Dia tidak akan mendapatkan syafaat hari kiamat, sudah, yakin, pasti. Berbeda dengan orang yang muslim. Kalau dia muslim, yakin tidak melakukan apa yang membuat orang itu murtad dari Islam, maka ketika mati, kita tidak boleh mengatakan orang itu ahlun nar. Oh, tidak boleh. Walaupun orang itu melakukan perbuatan dosa misalnya, kita hanya mengatakan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah nampaknya. Khawatir orang itu jika Allah beri dia siksa. Paling begitu, tidak boleh mengatakan fulan ahlun nar, fulan ahlul jannah, tidak boleh. Tapi kalau orang yang sudah dipastikan masuk surga menurut Allah atau Rasul, kita harus yakin mereka itu masuk surga. Seperti misalnya adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasul, pasti ahlul jannah. Aisyah, ahlul jannah. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwa Aisyah adalah di dalam neraka, karena memang bukan ahlu sunnah. Karena mereka adalah ingkar sunnah, mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu fil jannah, Umar itu fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Kata orang Syiah, mereka adalah dua berhala Quraisy dan terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati bang sekalian, kalau ketemu dengan orang-orang Syiah lalu mulai membuat fitnah, mencibirkan, mengolok-olok, mengecilkan tentang sahabat, maka endus dari mulai awal bahwa orang itu Syiah. Hati-hati, karena dia adalah ingkar sunnah, dia adalah tidak beriman kepada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah SWT ditutup ayat ini, ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu kami telah siapkan. I'tadna, a'tadna itu adalah kami sudah, berarti sudah ada sekarang. Sudah dipersiapkan oleh Allah SWT. Apa yang dipersiapkan Allah? Lahum, bagi mereka itu azaban, siksa aliman yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Para sekalian, surga sekarang sudah ada. Neraka sekarang sudah ada. Neraka Allah persiapkan untuk mereka orang yang tidak bertobat, atau dia adalah mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya adalah para sekalian, kita masuk kepada dua hadis. Kata beliau, an Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail, innallaha sesungguhnya Allah ta'ala yabsutu, yabsutu artinya menghamparkan, membukakan, yadahu tangannya, bil lail di malam hari, liatuba musi'un nahar, liatuba musi'a ya bukan musi'u, liatuba musi'an nahar, untuk memberi pengampunan kepada orang yang berbuat jelek, berbuat buruk, an-nahar pada siang hari. Wa yabsutu yadahu fin-nahar, dan Allah membuka tangannya di waktu siang. Liyatuba musi'al-lail, untuk memberi pengampunan pada orang yang berbuat buruk, berbuat jelek di malam hari. Hatta tatlu'asyamsu mim maghribiha, sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Pada sekarang perhatikan kata hatta, hatta, ya kan? Hatta itu artinya sehingga. Kalau dia sudah terjadi setelah hatta, kata-kata setelah hatta terjadi, berarti kata-kata sebelum hatta tidak akan terjadi. Jelas? Jadi kalau dikatakan hatta tatlu asyamsu mim maghribiha, apabila itu sudah terjadi, matahari terbit di sebelah barat, berarti sebelum kata hatta tidak akan terjadi. Apa yang tidak terjadi itu adalah pengampunan. Berarti Allah tidak akan mengampuni orang yang bertaubat apabila matahari sudah terbit di sebelah barat. Wah, itu sudah kiamat namanya. Cuman kan kita berharap mudah-mudahan tidak sampai hari kiamat. Tetapi untuk diketahui oleh kita sekalian begitu. Lihat di dalam hadis yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa an Abdullah ibni Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi bapaknya. Beliau adalah Abdullah bin Umar dan beliau adalah Umar bin Al-Khattab. Jadi bapak dan anak dua-duanya sahabat. Subhanallah. Kalau kita anak, cucu dan keturunan bukan sahabat, betul tidak? Jadi bapak sekalian, kalau sahabat itu generasi terbaik. Generasi terbaik umat ini adalah sahabat. Kalau kita bukan generasi terbaik. Coba saja, gimana tidak termasuk tidak terbaik. Kaum muslimin, dia sudah muslim, tetapi masih melakukan budaya-budaya kekufuran dan kesyirikan. Ini kan masalah, betul tidak? Pada zaman dahulu, sebelum Rasul diutus menjadi Rasul, mereka minum khamr, ya wajarlah mereka masih musyrikin, betul tidak? Mereka masih berzina, ya wajarlah mereka masih musyrikin. Mereka menyembah berhala, wajarlah masih musyrikin. Begitu Rasul datang didakwahi, mereka bertauhid, meninggalkan riba, meninggalkan khamr, meninggalkan zina, betul? Sekarang muslimun menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, kadang keluar masuk masjid, tapi dia adalah mencuri, menggarong, korupsi, berbuat menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini muslim yang perlu kembali diperbaiki keislamannya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak demikian. Perhatikan kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, inna sesungguhnya Allah, Allah Azza wa Jalla, Azza maha mulia wa Jalla maha agung. Jadi kalau kita dengar Azza wa Jalla, apa artinya? Nah sekarang artikan, Azza artinya azizun, mulia. Jalla artinya jalil, maksudnya maha agung. Allah yang maha mulia lagi maha agung, begitu. Subhanahu wa ta'ala, subhana maksudnya maha suci, ta'ala artinya maha tinggi. Pada sekalian, di sini dikatakan innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Yaqbalu menerima. Yaqbalu ini pada sekarang kalau orang tidak baca atau tidak bisa baca bahasa Arab atau salah baca, maknanya bisa macam-macam. Yakbal artinya menemui, artinya menerima, betul. Tapi yang kedua adalah yukbil. Yukbil artinya adalah dia adalah menemui, dia menyambut. Ada lagi yukabil, dia adalah mencium. Jadi kata yakbal itu kan gundul di situ, betul tidak? Kalau salah baca, salah arti. Jadi berilah syakal yang benar. Innallaha azza wa jalla yakbalu. Yakbalu artinya menerima. Taubata, taubat. Al-abdi, seorang hamba. Al-abdi dalam, di situ dikatakan ada al, ya kan? Al. Al itu jenis. Dan dia menunjukkan siapa saja manusia. Tidak ada pemilih kasihan. Tidak ada pembedaan. Orang itu adalah tobatnya atau dosanya sudah banyak. Orang itu tobatnya baru. Orang ini adalah senior dalam maksiat. Orang ini masih junior dalam maksiat. Orang ini adalah orang Indonesia. Orang ini adalah orang Arab. Tidak ada urusan. Seorang hamba, kata Allah, kata Rasulullah SAW, siapa saja dari hamba Allah yang dia bertobat, maka seperti ini, sesungguhnya Allah SWT akan menerima tobat seorang hamba siapa saja dia, malam, ma selama lam tidak atau belum. Yugharghir, yugharghir itu adalah, tadi sudah saya jelaskan, adalah nyawa sudah sampai di kerongkongan. Padahal sekarang apabila nyawa sudah di kerongkongan, berarti Allah tidak akan lagi memberi pengampunan. Nah, padahal sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita sarikan. Dua ayat dan dua hadis. Fokusnya tentang masalah taubat. Ayat yang pertama adalah bahwa menunjukkan bahwa taubat adalah wujud dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taubat itu dia akan merasakan manfaatnya besok pada hari kiamat. Dan jika dia tidak beribadah pada Allah, tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ada gunanya, karena dia adalah tidak melakukan sesuatu yang membuat dia benar dan eksis keislaman serta keimanannya. Ini satu. Dua, di dalam ayat surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa saja orang yang akan diterima tobatnya. Siapa yang akan diampuni oleh Allah jika dia berdosa? Satu adalah orang yang berdosa karena tidak tahu bahwa itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kedua adalah ini tarhib namanya, ancaman. Kalau di antara kita sudah tahu bahwa ada perbuatan dan itu adalah maksiat, kemudian dia coba-coba untuk mengerjakan padahal dia tahu bahwa itu maksiat, harusnya dia takut pada Allah. Allah jangan-jangan tidak akan memberi pengampunan pada orang itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Kedua, yang kedua adalah bertobatnya segera. Jangan ditunda-tunda. Bertobatlah kepada Allah segera, jangan ditunda-tunda. Kemudian pelajaran ketiga adalah bahwa Allah tidak akan mengampuni manusia-manusia yang berbuat dosa apabila satu, dia adalah taubatnya pada saat sakaratul maut. Kedua, orang yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, pelajarannya adalah bahwa waktu yang tepat, waktu yang tepat untuk seseorang bertaubat adalah sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum matahari terbit di sebelah barat. Karena itu kita masih punya kesempatan. Bertobatlah kepada Allah, memohonlah ampun kepada Allah, dan manusia terbaik di sisi Allah adalah orang yang bersalah kemudian bertobat. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia bersalah, dan sebaik-baik manusia yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sekalian, mudah-mudahan cukup apa yang kita bahas pada petang hari ini atau malam hari ini, dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. kita buka sesi tanya jawab. Kita anggap selesai syarat tobat dan bertalian dengan hukum-hukumnya. Mungkin kalau ada orang yang masih belum tergambar syarat taubat itu. Syarat taubat itu seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah tiga saja. Tiga. Pertama adalah ada namanya yang disebut dengan An-Nadam. An-Nadam. An-Nadam itu maksudnya penyesalan. Dia menyesali akan perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Itu satu. Kedua, ada namanya al-azmu. Al-azmu. Bahasa kita al-azmu, yaitu berazam. Maksud berazam itu adalah berazam untuk tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat yang dilakukannya.